Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita panjatkan segala nikmat kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, dan juga kerana telah mengumpulkan kita di salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul untuk kita menunaikan satu lagi kewajiban salat subuh berjemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan soleh kita, menjadikan niat-niat kita niat-niat yang ikhlas. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita teruskan lagi pembahasan hadis daripada hadis 40 karangan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan para mursalin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah daripada yang baik yang kami berikan kepada kamu dan beramallah soleh. Dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah. Kemudian baginda telah menyebutkan tentang seorang lelaki yang telah jauh dalam perjalanan safarnya. Dia mengangkat dua tangannya ke langit berkata, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan daripada yang haram, bagaimana dikabulkan daripadanya? Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini telah kita uraikan bahagian yang awal daripadanya tentang sifat Allah Subhanahu taala yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Dan telah kita jelaskan bahawa jika datang sifat seperti ini, maknanya ia adalah kebaikan yang mutlak, kebaikan yang mutlak. Allah SWT baik daripada zatnya, baik dalam nama-nama, baik dalam sifat-sifatnya, dan baik juga daripada sudut hukum, ahkam dan perbuatan Allah SWT. Dan oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyibah, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Setelah kita juga bahaskan tentang makna al-qabul, yakni penerimaan. Yang dimaksudkan di dalam syariat, apa makna Allah tidak menerima melainkan yang baik? Jadi telah kita katakan terdapat dua makna di sini. Yang pertama, Allah tidak menerimanya secara total, maknanya amalan yang tidak baik tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih dituntut lagi perbuatan tersebut ataupun perintah tersebut. Sebagaimana yang berkaitan dengan syarat-syaratnya sah ibadat. Jadi solat tanpa wudu adalah satu amalan yang tidak baik. Maka oleh kerana itu dia tidak diterima oleh Allah SWT, artinya tidak diterima langsung solatnya. Maka perbuatan itu masih dituntut supaya dilakukan. Maksudnya amalan itu seperti tidak ada. ada tapi tidak ada sebab Allah tak terima. Dan satu lagi makna qabul, penerimaan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya daripada sudut ia sah, tapi Allah tidak menerimanya daripada sudut Allah redha padanya, Allah cinta pada perbuatan tersebut. Dan ini jika terdapat beberapa kekurangan di dalam ibadat tersebut, sehingga walaupun yang mana tidak mencacatkan amalannya kerana ia bukan merupakan syarat sah amalan itu. Jadi demikianlah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan para rasul al-mursalin. Jadi di sini menunjukkan bahawa sebagaimana orang-orang beriman diperintahkan, dan perintah itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala wajib dilaksanakan. Dan para rasul juga diperintahkan sebagaimana dalam hadis ini. Jadi menunjukkan para rasul tidak terkecuali daripada wajib taat dan patuh kepada apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga mukallaf sebagaimana orang-orang beriman mukallaf. Jadi jangan kita katakan bahawa para rasul itu tidak wajib buat apa-apa kerana telah sampai kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bahawa para rasul itu boleh melakukan apa saja. Jawabnya tentu sekali ini satu kebohongan. Yang benar, para rasul adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling kuat, paling tinggi penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para rasul sebagai ibad, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithlihi. Jadi jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, abdina. Dan hamba ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan besar di kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci yang telah menjalankan hamba pada waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, telah kami berkahi sekelilingnya supaya kami menunjukkan kepadanya daripada ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia ini Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah SWT telah memuji Rasulullah SAW, memanggilnya dengan gelaran yang amat mulia, iaitu Abdihi, yakni hamba. Maka dengan itu tidak sewajarnya kita meletakkan kedudukan para mursalin, para anbiya, lebih daripada kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita panggil mereka Abdullahi wa Rasuluhu. Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul. Bagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama ataratin nasara masih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji anak Maryam, maka aku hanyalah seorang hamba, yani hamba Allah. Maka katakanlah hambanya dan rasulnya, Abdullah dan rasul. Jadi Nabi SAW melarang kita berlebih-lebihan memuji beliau, kerana berlebih-lebihan memuji beliau adalah sifat yang tercela, dan ia juga adalah sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana akhirnya mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa alaihissalam, anak Maryam, lebih daripada kedudukannya sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka kata beliau adalah anak Allah, anak lelaki Allah, ataupun mereka kata dia satu daripada Allah. Yang tiga, tadi itu salah satu. Yang ketiga, salah satu yang daripada Tuhan yang tiga. Jadi begitu juga pak orang-orang Yahudi. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak lelaki Allah. Jadi ini semua adalah berlebih-lebihan dalam memuji para rasul. Jadi kalau rasul dah tak boleh kita puji lebih daripada kedudukannya, apalagi selain rasul. Jadi walaupun kedudukannya tinggi, sahabat sekalipun, hatta wali sekalipun, jangan kita puji dia lebih daripada yang selayaknya. Jadi di sini ada perkara yang penting, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Berwaspada kamu daripada berlebih-lebihan, kerana sesungguhnya yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah berlebih-lebihan dalam agama. Itulah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita, berlebih-lebihan dalam agama. Mula daripada dalam ibadat-ibadat mereka, mereka berlebih-lebihan. Disuruh solat sekian-sekian, dia buat lebih daripada itu, melampau-lampau. Disuruh zikir sekian-sekian, dia buat lebih daripada itu. Begitu juga dalam haji, Nabi SAW kata, bimithli hadza farmu. Dan Nabi SAW mengambil batu-batu kecil saja untuk lontar jamrah. Dan Nabi SAW kata, dengan batu-batu kecil seperti inilah hendak kamu lontar. Bukan lontar dengan batu besar-besar, dengan payung, dengan selipar, dengan botol dan sebagainya. Kerana itu semua adalah melampau, sifat melampau ghulu dalam agama. Walaupun niat kita baik, walaupun maksud kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala syiarnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itu yang kita nak kena waspada. Jadi kita dapati apabila manusia berlebih-lebihan dalam ibadat mereka, berlebih-lebihan dalam i'tiqad-i'tiqad mereka, berlebih-lebihan dalam cakap-cakap mereka, lafaz-lafaz mereka, akhirnya mereka akan, ataupun mereka berlebih-lebihan dalam memuji beberapa manusia, maka itulah yang berlakunya ta'asub dalam agama, fanatik dalam agama. Jadi mereka jadikan sebahagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala seperti manusia yang luar biasa. Jadi di sinilah yang perlu kita hati-hati. Jadi mereka jadikan pemimpin-pemimpin mereka seolah-olah mereka ni lebih daripada Nabi, lebih daripada Rasul. Bahkan kadang-kadang statusnya seperti apa? Seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meminta hajat-hajat mereka daripada imam-imam mereka, daripada pemimpin-pemimpin kumpulan mereka. Sentiasa diletakkan gambar mereka di sana sini, di rumah mereka, di masjid mereka, di tempat perhimpunan mereka, dalam kitab mereka, luar kitab mereka. Apakah ini wajar? Jadi ditaruh di sini adalah apa ni, tulisan kitab imam kita, lepas tu kat depan dia gambar dia besar. Kenapa mesti? Dan lepas tu bila semua angkat, kalau ada ramai-ramai semua angkat, nampak gambar imam dia kat situ. Adakah ini satu perkara yang dituntut dalam agama, digalakkan dalam agama? Jadi jelas siapa yang membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kata para ulama, mereka melarang keras perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi para rasul diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjunjung perintah dan mereka mempunyai satu fungsi yang diwajibkan ke atas mereka yang tidak diwajibkan ke atas orang lain, iaitu mereka diamanahkan untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan bagi mereka ada uswah hasanah, qudwah hasanah, yakni pimpinan atau petunjuk yang baik. Jadi kita ikut mereka sebab pada mereka adalah ada akhlak-akhlak yang baik. Begitu juga mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka adalah manusia-manusia yang dipelihara oleh Allah SWT. Jadi kita ikut mereka. Bahkan tidak boleh kita ikut selain para rasul. Dan untuk orang Islam, mereka hanya boleh ikut Rasulullah SAW. Mereka tidak boleh ikut selain Muhammad SAW. Itu sebab kalimah syahadah kita, kesaksian kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu apa? Pesuruh Allah. Dan kita tahu bahawa banyak lagi pesuruh Allah. Nabi Isa pesuruh Allah, Musa, Ibrahim, Nuh alaihi salam, Adam semua pesuruh Allah. Tapi kita tak sebut nama-nama mereka dalam syahadah mereka. Kenapa? Sebab yang kita boleh ikut, yang kita wajib ikut, wajib kita taat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan syariat-syariat para rasul sebelum. Adapun umat-umat rasul itu, mereka wajib ikut rasul mereka. Mereka tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita wajib ikut rasul kita saja. Kita beriman kepada para rasul alaihi wasallam, bahawa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, benar mereka, kita beriman nama-nama mereka dan sebagainya. Tetapi bila nak ikut syariat, kita hanya ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi laung-laungkan syahadah ini di mana-mana, dalam banyak munasabah, kesempatan. Dalam satu hari satu malam kita baca ni, wajib. Azan ada, qomat ada, dalam solat tasyahud ni ada, dan zikir-zikir umum ada. Jadi disunatkan kita selawat kepada Rasulullah SAW. Tak disuruh kita selawat kepada selain Rasulullah. Walaupun nampak macam ada selawat pada Nabi Ibrahim, kita tak selawat pada Nabi Ibrahim. Kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bertawassul dengan selawat dan salam yang Allah berikan kepada Ibrahim, sebagaimana engkau berikan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim, berikanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana engkau telah beri selawat dan salam kepada Ibrahim, berikanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak minta selawat dan salam untuk Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah hak para rasul atas kita. Kita mestilah mengikut mereka, mengikut syariat mereka. Jadi sebab itu tak ada namanya ada lagi agama yang kononnya boleh kita tengok-tengoklah, ataupun apalagi kita ikut, ataupun kita anggap sebagai sesuatu alternatif, ataupun kita bincang-bincangkan seperti agama Yahudi ataupun agama Kristian. Kerana kononnya agama ini dibawa oleh para rasul daripada Allah, agama ini dibawa daripada langit, kitab-kitab ni asalnya daripada Allah juga. Jadi kita jangan fanatik dengan agama kita, ingatkan Islam saja betul, bawa agama lain salah. Jadi kita boleh duduk dengan mereka dan sebagainya. Jelas itu tidak betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada umatku ini, daripada umat ini, Yahudiun wala Nasrani, sama ada dia Yahudi ataupun Nasrani, melainkan wajib pada bagi mereka untuk mengikutku kalau mereka dah dengar tentang aku. Sekali lagi, tak ada pun seorang daripada umat ini, daripada umat ini, sama ada dia Yahudi pun ataupun Nasrani. Orang Islam jangan ceritalah, mereka dah memang beriman pada Rasulullah SAW. Selain daripada orang Islam, Yahudi dan Nasrani, boleh tak mereka kekal dalam agama Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW dia kata, kalau mereka dah dengar, sami'abi, mereka telah dengar tentang aku, wajib mereka beriman, mereka mengikut aku dan tinggalkan agama mereka. Tak ada jalan lain. Maksud lagi tidak buat begitu, mereka belum Islam. Agama mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Walaupun kita taruhlah bahawa Injil yang di tangan mereka tu masih betul lagi kononnya, ataupun 80-90% masih betul contoh. Kalau dia dengar tentang Rasulullah SAW, maknanya dia daripada umat ini, wajib dia mengikut Rasulullah SAW. Dan wallahi kata Rasulullah SAW, "Law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani." Demi Allah, kalau Musa, Nabi Musa masih hidup sekarang ini, ketika Nabi SAW sabdakan itu 1400 tahun yang lalu, tidak ada kelonggaran baginya, kemampuan baginya, melainkan dia mesti mengikut aku. Nabi Musa, Nabi, umatnya ramai, mungkin second ramai berbanding dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang besar termasuk ulul azmi, tak kala dia hidup sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mesti jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun nak kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia kena ikut syariat Nabi Muhammad. Tak boleh ikut syariat dia sendiri yang Allah telah berikan pada dia. Sebab tu Nabi Isa AS yang diangkat oleh Allah SWT ke langit, yang akan turun akhir zaman untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih, maka beliau akan mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan semayang belakang seorang daripada umat Islam. Dia akan turun di negeri Syam di Masjid Putih. Kemudian pada waktu subuh, jadi orang baru nak apa ni, baru dah nak mula solat, jadi mereka jumpa Nabi Isa alaihissalam, mereka suruh dia pergi ke depan. Nabi Isa kata, tak, hendaklah menjadi imam kamu seorang daripada kamu, takrimatan bihadihil ummah, sebagai kemuliaan untuk umat ini. Jadi Imam Al-Mahdi, beliau lah yang akan jadi imam belakang dia, Nabi Isa alaihissalam. Lihat, kalau nabi-nabi pun mesti ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi yang boleh lepas daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebab itu ulama telah menulis di dalam bab Nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Mereka senaraikan 1 2 3 4 sampai 10 sampai 13, ada lebih sikit, ada kurang sikit. Antaranya perkara yang membatalkan Islam adalah mengiktikadkan, percaya bahawa ada seorang daripada manusia yang boleh keluar daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni umat ini. Dia boleh keluar daripada syariat, tak perlu, tak wajib dia ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh, orang wajib solat, dia tak payah solat sebab dia dah sampai. Dia dah sampai makam yang tinggi. Orang tutup aurat, dia tak payah tutup aurat. Diharamkan atas orang lain beberapa makanan dan minuman, pada dia tak haram sebab dia dah sampai. Percayalah, siapa yang percaya bahawa ada orang boleh macam tu, maka dia telah terkeluar daripada Islam, wala'iyazubillah, murtad. Sebab apa? Sebab telah menyalahi akan perkara yang paling diketahui dalam agama Islam, iaitu menjadikan Muhammad sebagai pesuruh Allah. Maknanya apa? Wajib taat kepada syariat Rasulullah SAW. Sebab tu ada yang mengatakan ada sebagian wali tu, wah, dia tak payah semayang, masa tak nampak dekat masjid, dia tengah tidur kat rumah. Tapi wali besar. Dan bila ditanyakan, oh, aku tutup mata, aku dalam tidur, aku dah pergi Mekah, kau nampak aku tidur, tapi tadi baru aku sembahyang kat Mekah. Alamak. Tapi dulu bolehlah diorang buat cerita. Sekarang boleh buat cerita tak? Kat mana sembahyang, kat tempat mana, bagian mana? Kita ada CCTV sekarang, Saudi TV ada tunjuk live lagi, rekod lagi. tentang apa? Solat live in apa ni? Solat Isyak di mana? Di Mekah Masjidil Haram. Okey, siapa imam kat sana tadi? Dulu bolehlah dia bohong. Sekarang dah tak boleh lari lagi. Rekod. Semalam Jumaat tak ada. Oh. Dia tidur sebenarnya. Aku buat tu. Kau nampak aku tidur. Tapi aku tak salat Jumaat. Kat Masjid Nabi. Oh, Masjid Nabi pula cerita. Kat sebelah mana? Sah mana? Kita boleh rekod. Kita boleh tengok. Bohong tu semua. Siapa? Pasal apa? Mereka anggap bahawa mereka bila dah sampai satu tahap, tak wajib mereka menunaikan kewajipan-kewajipan daripada Allah Subhanahu Taala seperti orang mukminin yang lain. Kita belum cakap lagi tentang perkara lain, tolong orang, jihad dan sebagainya. Sebab itulah apabila timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa Nabi Khidir masih hidup. Tapi Nabi Khidir ni tak nampak dia sembahyang kat mana-mana masjid, bahkan tak nampak dia pun. Kat kononnya dia nanti bila waktu haji hari Arafah dia akan kumpul dengan Nabi Ilyas dan mungkin dengan wali-wali lain. Setiap tahun cuma jumpa sekali. Itu pun orang-orang ke Arafah ramai-ramai, beratus ribu, tak pernah nampak dia. Jadi apa wujud, apa faedah wujudnya sampai sekarang? Nabi Khidir tahu kan? Yang kisahnya ada di dalam surah Al-Kahfi dalam Al-Quran, Nabi Musa AS pergi belajar dengan dia. Cerita tu memang cerita yang penuh dengan keajaiban. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Besarnya ilmu, dalamnya, luasnya ilmu Allah SWT. Tetapi apa yang berlaku adalah mereka jadikan Khidir AS itu sebagai figure yang luar biasa. Kemudian mereka kata dia masih hidup lagi zaman Nabi SAW, bahkan hidup sampai sekarang. Tak tahu apa kerja dia lah. Kerja dia mungkin untuk dia macam rasul untuk wali-wali lah. Senang cerita. Kalau Jibril tu adalah malaikat untuk rasul-rasul, selalu datang kepada para rasul. Jadi kalau Khidir ni dia selalu datang kepada wali-wali. Jadi dia nubatkan wali lah, dia berikan khabar kepada wali dan sebagainya. Jadi apa tu dia buat, dia terbang kat mana, kat universe ni. Orang tak boleh nampak, dia boleh nampak orang. Jadi ekstrakot seperti ini, apa masalah dia? Bahawa ada seorang daripada umat Muhammad SAW yang hidup sampai sekarang, bahawa dia tak payah ikut syariat Nabi SAW. Jadi ayat ini ataupun khabar ini dalam hadis, wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, telah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang diperintahkan para al-mursalin. Jadi jelas mursalin pun diperintahkan oleh Allah SWT. Ada tanggungjawab-tanggungjawab ni. Takkan wali boleh keluar daripada tanggungjawab. Jadi kalau kita jumpa kepercayaan-kepercayaan seperti itu dalam mana-mana kumpulan, tahulah, ketahuilah bahawa itu tandanya bahawa ini bukan ajaran betul. Jadi kalau nak tahu wali Allah SWT yang datang solat di masjid berjemaah, lagi-lagi kalau solat subuh, itulah wali-wali Allah. Bukan bila ada time dia je, bila time dia nak keluar, barulah dia datang jadi imam ataupun mungkin makmum. Lain time tak ada. Ini bukan wali Allah SWT. Pasal wali Allah adalah orang-orang yang paling takut pada Allah SWT dan paling ikut Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat semua ialah bersolat berjemaah dalam masjid. Itu dia. Itu je cukup kita boleh jadikan tanda orang ni betul ataupun tak betul. Kemudian yang kedua, apa yang dia cakap tu betul ataupun tak betul lah. Tapi biasanya kalau perbuatan dah tak betul, cakap dia lagi tak betul. Cakap dia tak ada Quran ni, tak ada. Cakapnya hadis ni pun tak ada. Cakap dia cerita ni. Cerita. Cerita tentang fulan-fulan, cerita macam syekh sana, syekh sini dan sebagainya. Kalau itulah cerita dia, kita tahulah bahawa ini bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalikal fawzul azim. Dalam surah Yunus Allah telah terangkan siapa tu wali Allah. Orang semua tanya, siapa tu wali Allah? Wali Allah, kata Allah, ala ketahuilah. Allah beritahu, inna awliya Allahi, sesungguhnya para awliya Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka sedih. Itu adalah nikmat kemuliaan Allah berikan pada wali Allah SWT. Tapi boleh tahu tak? Kita mana boleh tahu, orang yang tak takut je, orang yang tak sedih je terus wali Allah? Tak juga. Jadi mesti ada sifat lagi. Maka Allah terangkan, allazina amanu, mereka-mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka tu selalu bertakwa. Dua sifat yang akhir tu menerangkan siapa tu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak kenal, mereka adalah pertama orang yang beriman. Jadi iman dia kena betul dulu. Rukun-rukun iman dia kena betul. Iman pada Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana? Iman pada malaikat tu macam mana? Iman pada rasul, pada kitabnya, pada hari akhiratnya, pada qada dan qadar. Kalau itu selesai beriman, itu ada chance lah jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beriman pada Allah SWT kadang-kadang pun tak betul. Sebab maksud beriman pada Allah SWT bukan percaya Allah wujud. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki, mentadbirkan segala-galanya. Bukan setakat tu je. Tapi beriman pada Allah SWT juga mentauhidkan Allah SWT, mengesakan Allah SWT dalam ibadat kepada-Nya. Jadi tidak takut melainkan Allah SWT, tidak mengharap kecuali kepada Allah SWT, tidak bertawakal melainkan kepada Allah, dan tidak sembah kecuali Allah SWT, tidak meminta selain Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak berdoa melainkan kepada Allah SWT. Tak boleh doa pada selain Allah SWT. Kalau nak bertawasul pun, nak minta Allah SWT pun, mesti melalui dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Allah maghfirni innaka antal ghafurur rahim. Allah maghfirli innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bertawasul dengan nama-nama Allah SWT, berdoa dengan nama-nama Allah SWT, sebab Allah SWT perintahkan demikian. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah tu nama-nama yang husna, yang amat baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Bukan sebut nama-nama orang dah mati. Wahai Sidi Kade Abdul Jalani, wahai itu, wahai, wahai. Jadi kita bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Bertawasul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Sebagaimana hadis, tiga orang yang terperangkap dalam gua. Cara panjang hadisnya. Pendeknya mereka semua, ya Allah, kalaulah amalan yang kami kerja, aku kerjakan itu ikhlas mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, maka selamatkanlah kami daripada keadaan kami ini. Maka batu pun bergerak sikit. Kemudian yang kedua pun bertawasul dengan amalan solehnya, batu bergerak lagi sikit, tak boleh keluar juga. Tapi bila yang ketiga tu berdoa dan bertawasul dengan amalan soleh yang dikerjakan, akhirnya batu tu pun terbuka, pintu gua tersebut. Mereka pun dapat keluar dalam keadaan selamat. Dan tawasul yang ketiga adalah bertawasul dengan doa orang-orang yang soleh. Kita minta orang yang soleh, mestilah dia masih itu. Sama-sama doakan untuk kita. Kita pun doa, jangan kita tak doa. Kita tulis surat je, wakil kau doakan untuk aku, aku bayar kau. Mana ada cerita macam tu. Kita pun doa, dan orang soleh tu pun doa untuk kita. Sebab kalau orang tak, orang itu doa, kita tak doa, macam mana Allah nak kabulkan? Sombongnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah perintah kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhan kamu, doalah pada aku, perintah doa pada aku, nescaya aku akan kabulkan kepadamu. Jadi doa pada siapa? Pada Allah SWT, bukan doa pada orang-orang lain. Tapi minta orang lain doa tu masih boleh lagi. Dalam keadaan-keadaan yang amat genting, contohnya hujan tak turun dan sebagainya, mereka minta orang yang soleh di kalangan mereka dalam solat istisqa, minta hujan tu, angkat tangan dan doa tu. Itu dia bolehkan. Selain daripada itu tak ada. Jadi kalau tak selesai lagi bab iman, macam mana nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala? Allazina amanu. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu. Sifat takwa itu kita katakan konsisten. Dan apa makna takwa? Maknanya mudah. Tiap-tiap minggu diingatkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Apa makna takwa? Dengan kamu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kamu tinggalkan segala larangan-larangannya. Itulah takwa. Jadi kalau orang tu bertakwa atau tidak, maknanya Allah perintah ni dia buat. Mengikut kemampuan dia lah, sebagaimana hadis sebelum ni. Wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apabila perintahkan kepada kamu sesuatu, buatlah mana yang kamu mampu. Dan hendaklah dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau dia buat demikian secara konsisten, jadi maknanya dia tak buat dosa besar. Dan dia akan usaha untuk tinggalkan dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dia buat macam itu, dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia beriman, kalau dia bertakwa, itulah aulia Allah sebagaimana dalam ayat tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cuma apakah wali-wali Allah SWT ni sama-sama darajatnya? Jawabnya tentulah tidak. Sebab iman seseorang dan ketakwaannya tentu akan berbeza antara seseorang yang mukmin dan seorang yang lain. Jadi semakin kuat tebal imannya, semakin takwanya kepada Allah SWT, banyaknya amalan saleh, maka tinggilah, lebih tinggilah kedudukannya, kewaliannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makin mudah dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan daripada perkara yang dia tidak ingini, dikabulkan doanya. Jadi sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak. Semua orang beriman, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, adalah wali-wali Allah. Apa dalil ayat tadi? Kau beriman tak? Beriman. Kau bertakwa tak? Bertakwa. Sebab paling minimum takwa dia apa dia? Dia beriman. Mesti dia solat. Kau kurang mesti solat. Kalau ada macam gitu, dia wali Allah SWT. Walaupun dia buat dosa sana, buat dosa sini, tapi dia wali yang mana? Yang paling teruk punya lah, kecil punya lah. Dia danger punya. Kalau dia tak jaga amalan dia, habis. Dia boleh terkeluar terus. Baik-baik jadi wali Allah, dia jadi wali syaitan. Tetapi kalau imannya tebal macam para sahabat, mereka meriwayatkan bahawa sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu ketawa, tetapi iman dalam hati-hati mereka tu sebesar gunung. Iman tu lain para sahabat. Perjuangan mereka. Jadi sebesar-besar wali Allah, wali yang paling besar kat dalam dunia ni siapa tahu tak? Selepas Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab dia adalah manusia terbaik dalam umat ini selepas Rasulullah SAW. Kemudian dia Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang lain tu wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak contoh, itulah contoh-contoh. Jadi bukan makna wali itu mesti boleh terbang, mesti boleh nampak yang benda orang tak nampak, mesti kasyaf, boleh tahu apa dalam hati orang, mesti begitu, mesti begini. Tak, tak ada. Kalau ada sifat, kalau betul tu sifat-sifat para wali Allah SWT, mesti ada sebut dalam Quran. Tapi Quran tak sebut pun tadi. Quran cuma sebut dia tidak apa ni, tidak takut, tidak sedih. Ya, ini itu pun bukan kat dunia. Dia tidak takut, tidak sedih ketika dia nak meninggal dunia. Sebab bila nak meninggal dunia, dia akan datang malaikat padanya dan berikan berita gembira untuknya. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. malaikat akan datang, tatanazzalul malaikah. Datang malaikat pada orang yang nak meninggal dunia, orang yang beriman. Jangan kau takut, jangan kau sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan untukmu. Jadi kalau kita termasuk wali-wali Allah SWT, kita akan diberikan berita gembira itu bagaimana dalam ayat itu. Adapun sifat-sifat lain tu semuanya tak ada ya, tak disebut dalam Quran ataupun dalam apa-apa hadis-hadis yang sah. Tapi di situ ada tanda-tanda kejujuran, kebenaran iman seseorang. Barang siapa yang reda pada Allah sebagai Tuhannya, reda kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka itu termasuk kemanisan iman. Ataupun yang semakna dengan hadis-hadis seperti itu, ada tanda-tanda kejujuran iman seseorang itu. Jadi para rasul adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dipilih untuk mengembangkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang ramai. Jadi mereka diperintahkan untuk makan. Antara perintah-perintahnya juga adalah perintah makan yang baik-baik. Kulu minat tayyibat wa'malu saliha. Para rasul pun disuruh untuk beramal saleh. Dan orang beriman pun diperintahkan sama macam rasul diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada yang baik-baik, daripada yang kami berikan kepada kamu. Dan kita sebutkan ada perbezaan sikit. Razaqnakum, kami berikan kepada kamu. Tapi untuk para rasul tak sebut. Kenapa? Sebab rasul memang tahulah semua rezeki yang dia dapat daripada Allah. Tapi orang beriman, ada yang ingat, ada yang tak ingat. Jadi diingatkan. Rezeki yang baik-baik ni semua adalah rezeki Allah. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Itu perintah untuk orang beriman. Jadi dah makan yang baik-baik, mesti syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau demikian, barulah kamu benar-benar menyembahnya sahaja. In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, apa hukum sunat ke wajib? Wajib ikut ayat ini. Dan bagaimana nak syukur pada Allah SWT? Beramal saleh. Kita lihat ayat ni, para rasul disuruh makan yang baik-baik, tapi tak disebut suruh bersyukur, tapi disuruh apa? Beramal saleh. Ini menunjukkan bahawa bersyukur itu adalah beramal saleh. Beramal saleh itu adalah bersyukur. Dia bukan setakat alhamdulillah, syukurillah dan apa semuanya, tetapi dia tak beramal dengan amalan yang soleh. Amalan ini semua amalan yang tidak soleh. Jadi yang begini tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Baik. Jadi kenapa Allah SWT perintahkan mereka, para rasul yang beriman, makan yang baik-baik? Sebab Allah SWT maha baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Hadis ini nak bawa kepada satu perkara yang disebutkan selepasnya. Kemudian Rasulullah SAW ceritakan tentang seorang lelaki yang telah jauh dalam perjalanan safarnya. Yutilus safar. Bukan baru keluar, bukan baru kat airport, baru naik kapal terbang. Tak, dah lah berapa hari lah dia jalan. Bahkan Ash'ata aghbar, dah sampai kusut masai rambut, dah sampai berdebu lah, dah tak putih lagi baju. Jadi ni keadaan apa? Keadaan susah payah, keadaan sedih. Sepatutnya kita tengok keadaan orang macam gini kesian, musafir macam gini kesian. Jadi dia mengangkat tangan pula. Yamuddu yadaihi, kedua tangannya diangkat ke langit. Ilas sama. Kenapa diangkat kedua tangannya ke langit? Sebab dia nak minta pada Allah SWT yang ada di langit. Yaqulu ya Rabbu ya Rabbu. Dia berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Dalam riwayat, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Kata ulama, ini perkataan ataupun nama Rabbu adalah nama Allah yang paling besar. Ini adalah pendapat sebahagian ulama salaf. dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia kata ya, Ar-Rab tu adalah nama Allah yang paling besar. Kenapa? Kemudian dia pun baca ayat-ayat dalam Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran kebanyakannya dengan apa? Dengan meminta nama, dengan meminta nama melalui nama Ar-Rab, Rabbana Rabbana. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka-mereka yang mengingat Allah SWT dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang ciptaan-ciptaan langit dan bumi. Mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Wahai Tuhan kami, Rabbana, sesungguhnya kau tidak ciptakan semuanya ni sia-sia batil saja, maka selamatkanlah kami daripada api neraka. Jadi mula dengan Rabbana. Lepas tu ada Rabbana lagi, Rabbana sampai kepada akhir apa ni doa tersebut. Dan juga Rabbana atina bidunya, Rabbana hablana. Banyak kebanyakan doa dalam Al-Quran mula dengan Rabbana. Apa makna Rabb? Tuhan yang maha mencipta, yang mempunyai sifat-sifat rububiyah, yang maha mendengar, maha melihat, maha memberi petunjuk, maha mengampun dan semua-semua. Balik kepada nama Ar-Rab tersebut. Jika anda nak minta tolong, mintalah kepada Rab, Rabbul Alamin. Baik. Jadi dia minta dengan sungguh-sungguh, naik tangannya. Maka kata ulama, ini adalah satu sebab dikabulkan doa. Dua sebablah kat sini tadi sebutkan. Pertama, orang yang dalam safar musafir, kalau dia berdoa, doanya itu mustajab. Kemudian kalau dia doa, dia angkat tangan ke langit, maka itu juga satu sebab diterima doa. Kemudian ulama membahaskan tentang cara mengangkat tangan. Jadi terdapat beberapa riwayat Rasulullah SAW ada mengangkat tangan setinggi-tingginya, bagaimana dalam solat minta hujan, sehinggakan seperti inilah depannya dia, dia naikkan seperti ini sampai nampaknya ketiak yang putih di belakang tapak tangan itu menghadap ke kiblat, dan depannya itu menghadap ke wajahnya. Dan dalam satu riwayat Nabi SAW angkat tangan segitu sampai akan jatuhnya. Dia pakai selendangnya, sampai jatuh ke atas bahu. Ini semua nak tunjukkan amat sungguh-sungguhnya Nabi SAW ketika berdoa. Ini adalah keadaan apa orang yang betul-betul nak minta sesuatu daripada Allah SWT. Lagi-lagi ketika minta hujan ataupun al-ibtihal dalam kapal penting. Juga ketika perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit supaya Allah SWT memberikan pertolongan ke atas orang-orang musyrikin dalam perang Badar. Nah, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan sampai dekat dada. Dan ini diriwayatkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji dalam ketika di Padang Arafah, di atas untanya Nabi SAW angkat tangan sampai ke dada, seperti orang yang apa minta sesuatu daripada orang. Ini kata ulama adalah keadaan apa ni, orang miskin. Jadi kita miskin kepada Allah SWT, minta sesuatu daripada Allah SWT, bila letakkan kat tangan tu supaya tak jatuh, jangan macam gini, jangan dan sebagainya lah, minta macam apa, betul-betul minta dekat dengan dada kita. Jadi kalau dapat je, kita kita dekatkan dekat badan kita. Jadi ini adalah yang dipilih. Kalau dalam keadaan doa-doa biasa, kita angkat setakat sampai dah dada. Kalau doa minta hujan, doa yang besar-besar, kita katakan ah, bolehlah kita angkat sampai ke langit. Nah. Dan kadang-kadang Nabi SAW tak angkat tangan, tapi Nabi SAW angkat tunjukkan dengan jarinya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW ketika atas mimbar, maknanya dalam khutbah Jumaat, Nanti kan ada doa tu, Nabi SAW tak angkat tangan. Hati sepatutnya tak angkat tangan ikut Nabi SAW. Nabi SAW akan tunjukkan dengan jarinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia angkat tangan lah, tapi tak angkat macam ni lah. Dia tunjukkan dengan dengan jari. Ini sunnah Nabi SAW. Bukan kita angkat tangan besar-besar dan sebagainya. Itu mana nak pegang tongkat, mana nak pegang teks dan sebagainya. Baik, Nabi SAW tunjukkan dengan jarinya. Itu biasa dibuat oleh Rasulullah SAW. Baik. Dan terdapat riwayat-riwayat bahawa apa ni, dalam solat kalau berdoa juga kita gerakkan jari kita. Itu gerakkan daripada sebahagian salah. Baik, adapun selain daripada tempat-tempat tadi, boleh tak angkat tangan? Jawabnya, asalnya angkat tangan tu sunnah. Maknanya satu daripada sebab diterimanya doa kita. Baik, itu asal. Tetapi kalau kita tahu bahawa Nabi SAW kat sebagian tempat doa tapi tidak mengangkat tangannya, maka ketika itu tidak disunatkan angkat tangan. Contohnya dalam solat, kan kita nanti duduk antara dua sujud, apa kita baca? Doa lah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni dan sebagainya kan. Adakah kita angkat tangan macam itu? Mana ada orang kalau buat kata ketawa kan. Kenapa kau angkat tangan? Oh ni, angkat tangan ni sunnah, dikabulkan doa. Kita kata kau ni betul bodoh lah, nak kena belajar lagi. Sebab Nabi SAW yang kata angkat tangan tu sunnah, dia tak angkat tangan ketika dia doa dalam duduk antara dua sujud. Kita pun jangan angkat tangan macam tu. Begitu juga dengan dengan keadaan-keadaan lain. Baik, kemudian Nabi teruskan lagi. Masalah dia minta-minta ni patutnya dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, innallaha ta'ala hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajul yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha malu dan maha pemurah. Allah malu bila seorang itu mengangkat tangan kepadanya meminta, lalu dikembalikan dua tangan itu kosong lah. Malu lah nak tinggalkan tak jawab, tak kabul lah. Jadi menunjukkan bahawa bila angkat tangan itu antara sebab dikabulkan doa. Tetapi kita dapati dalam hadis ini, orang ini tak dikabulkan juga doa. Nabi kata wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Oh, jadi inilah kaitan dengan perintah makan yang baik-baik. Inilah kaitan tentang Allah tu maha baik, tidak terima makan baik. Pasal makanan ni pasal, walaupun semua sebab-sebab dikabulkan doa dah ada, tak dikabulkan juga pasal makan dia tak jaga. Minuman tak jaga. Pakaian tak jaga. Pakaian haram macam mana pakaian haram? Sama ada pakaian tu asal dia memang haram pasal dia sutra contohnya. Untuk lelaki kan tak boleh pakai sutra. Ataupun cara dia dapat pakaian tu daripada wang yang haram. Dicuri baju, curi kain ihram. Ini teruk. Curi kain ihram, pakai ihram, lepas tu rambut kusuk masai, berdebu apa semuanya, angkat tangan minta Allah SWT. Pakai apa? Pakai baju, curi. Macam mana lah nak kabulkan? Ini macam main-main kan Allah SWT lah. Dan tentu Allah SWT larang dia macam tu, dia boleh minta pula Allah SWT. Kata ulama, seperti seorang yang curi baju orang. Curi baju orang. Lepas tu orang itu buat walimah. Dia datang, dia jemput orang ni lah. Dia tak tahu orang siapa yang curi baju dia kan. Tuan punya baju tu buat walimah. Untuk semua orang lah. Dia datang, pakai baju yang dia curi daripada tuan walimah tu. Ya Allah. Tak datang nak makan kat dalam majlis tersebut. Orang tu tengok, ini baju aku ni dia pakai. Apa perasaan ya? Jadi maknanya orang tu dah curi satu hal, pergilah tempat jauh-jauh kan. Ini tidak, dia pergi datang pakai baju yang dia curi depan orang tu. minta lagi daripada dia. Ini kan menunjukkan betul punya apa? Biadab ataupun kita katakan betul-betul nak cabarlah. Cabar. Jadi macam tu lah. Orang pakan makan haram, minum haram, pakaian haram, lepas tu nak doa pada Allah SWT. Ini cabar Allah SWT. Biadab. Sebab itu tak diterima doanya. Wa hudhiya lil haram, dia diberi, dia tumbuh dengan yang haram. Itu paling tepatlah terjemahan. Yang hudhiya tu maknanya bukan setakat makan dia haram. Ini dah lebih daripada tu. Makanan tu dah tumbuh kat badan dia. Jadi daging, jadi apa-apa, darah apa semuanya tu kan. Jadi muscle dan seterusnya. Wa hudhiya lil haram. Ada yang taruh sabdu. Yang taruh sabdu kata ulama tak tepat. Kalau hudhiya bil haram, orang yang kasih dia makan sampai tumbuh dagingnya daripada yang haram. Mungkin mak bapak dia daripada kecil dan sebagainya. Tak ada. Ni dia sendiri yang berikan dirinya makanan yang haram sampai tumbuh badan dia tu dengan yang haram. Lepas tu dia pergi naik apa ni, angkat tangan dia minta Allah SWT doa. Macam mana nak dikabulkan oleh Allah SWT? Jadi ini sebelum menunjukkan pentingnya memelihara makan dan minuman daripada yang haram. Sebab tu kalau sedekah kita itu $100, $99 halal, $1 tak halal, Allah tak terima. Sebab Allah hanya terima yang apa? Yang baik saja. Sebab ni dah campur aduk yang baik dengan yang tak baik. Semua sekali tak diterima. Bukan $99 terima, $1 tak terima. Tak ada. Semua sekali Allah tak terima. Sebab tu dah kira tak baik. Itu yang kita kena hati-hati. Jadi antara faedah daripada hadis ini, bahawa antara perkara yang menjadi syarat diterimanya doa adalah kita tinggalkan makan yang haram, minuman yang haram dan sebagainya. Dan bahawa dalam keadaan musafir itu doa kita mustajab, dan juga disunatkan kita untuk mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa, dan itulah antara adab berdoa. Dan hendaklah kita dalam kita berdoa itu kita bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rububiyahnya, menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan Rabbana Rabbi dan sebagainya. Dengan itu Allah SWT akan kabulkan doa kita. Dan bahawa wajib kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT dengan kita beramal amalan yang soleh. Dan wajib kita melakukan perkara-perkara yang merupakan sebab untuk mencapai matlamat kita. Baik, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang jadi sebab menghalang kita dapat apa yang kita dapat, apa yang kita hajatkan. Jelas daripada hadis tadi, kalau nak kabulkan doa, kita mesti tinggalkan ini. Mesti buat gini. Mesti bersyukur pada Allah SWT, makan yang baik. Jadi umum pada semua perkara, nak buat sesuatu mesti lakukan sebab-sebab. Semua perkara itu natijahnya ditentukan oleh usaha-usaha yang kita sendiri lakukan, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada terdapat satu syair dekat sini. Nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfil kurubi kaifa narju ijabata du'ai qad sadadna tariqaha bidhunubi. Maknanya kami berdoa kepada Allah dalam semua keadaan yang susah, kemudian kami lupakannya setelah diangkat kesusahan itu. Bagaimana kami mengharapkan dikabulkan doa sedangkan kami telah menutupkan pintu-pintunya dengan dosa-dosa. Menunjukkan bahawa meninggalkan dosa, tinggalkan maksiat, taat pada perintah Allah SWT, itu sebenarnya adalah satu-satunya sebab utama dikabulkan doa seseorang. Orang itu kalau bersih amalan hatinya, luarnya dan sebagainya, doanya insyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT. Seorang sahabat terkenal sebagai mustajab doa. Nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur. masa orang yang janjikan masuk syurga. Nabi SAW telah bersabda padanya, atib mat'amak tujab da'watak. Bersihkanlah, baikkanlah makananmu, niscaya akan dikabulkan doa. Jadi doanya makbul radhiyallahu anhu. Dia pernah doakan pada orang yang menganiayanya. Dia sabar, sabar, sabar. Akhirnya dia doakan. Akhirnya betul buta orang tersebut. Dan orang tu akhirnya jadi seperti orang gila dan dihina oleh orang. Sebab dah tua, dah buta, masih lagi cari wanita dan sebagainya. Sebab dia telah menganiaya teruk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Doanya doa mustajab, terkenal dia. Jadi bila ditanyakan bagaimana doamu menjadi mustajab, maka beliau telah berkata, ma rafa'tu ilayya fami, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana a'lamu min aina maji'uha wa min aina kharajat. Tidaklah pernah aku mengangkat kepada mulutku satu suap pun, melainkan aku tahu daripada mana dia datang dan daripada mana dia keluar. Maknanya dia jaga betul makanannya, campur lagi dengan sebab-sebab dikabulkan doa yang lain, maka jadilah dia dikabul, seorang yang dikabulkan doa. Walau bagaimanapun, kita mesti ingat bahawa tidak semestinya semua doa kita dikabulkan oleh Allah SWT serta-merta. Di sana terdapat pembahasan panjang tentang perkara-perkara lain yang menghalang doa dikabulkan. Kita kena ingat juga tentang hal-hal tersebut. Kadang-kadang tak dikabulkan doa tersebut kerana doa ini, doa dia tak betul. Kita minta doa apa? Doa nak sampai kepada darajat Nabi, ataupun doa nak dapat faham malaikat. Mana boleh dapat fahaman malaikat ataupun fahaman para Nabi, hifzal mursali, hafalan pemeliharaan para malaikat. Jadi permintaan kita pun kena munasabah. Mesti munasabah. Jangan minta sesuatu macam mukjizat pula. Jadi itu perkara-perkara yang kita kena perhatikan. Kemudian kadang-kadang Allah tak kabulkan kerana nak uji kita, supaya kita dapat pahala ataupun kabulnya nanti dengan pahala yang Allah berikan di hari kiamat. Kadang-kadang tak dapat, tapi doa ke semua mesti dapat di hari kiamat. At least dengan apa? Allah, oh kau doa ketika kau susah di dunia ni, sekarang aku simpan di akhirat, inilah ganjarannya. Itu kadang lagi bagus daripada kita dapat on the spot kat dunia. Sakit-sakit-sakit kita minta terus baik, kadang kalau tak baik itu lagi bagus. Sebab di hari kiamat nanti kita dapat ganjarannya syurga yang kekal abadi. Jadi dengan itu kita mesti sangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata bahawa aku dah doa-doa-doa tak dikabulkan juga. Jangan macam tu. Itu sangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung dengan adik-adik akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.